yang merusak nama semakin hari semakin menggila. Orang tak peduli lagi apa namanya nama. Orang hanya peduli tumpukan harta benda. Padahal Alkitab pernah berkata, nama baik lebih berharga dari permata berapapun jumlahnya. Tapi rupa-rupanya dalam realita, permata jauh lebih berharga daripada sekedar sebuah nama baik yang seringkali jadi masalah. Nama baik tak lagi mempunyai tempat dalam hidup kekinian masa. Manusia menjadi oportunis dan juga materialistis, melupakan nilai-nilai tinggi yang diajarkan oleh agama, yang dikumandangkan kitab suci. Datang silih berganti, kekayaan selalu berhasil menjadi godaan yang mengubah iman dan mengatasnamakan berkat Tuhan atas kekayaan yang diperoleh, sekalipun dengan cara yang salah. Berkat Tuhan tentulah kekayaan yang datang dengan kehormatan, tapi ketidakjujuran yang memberikan kekayaan, penjungkirbalikan fakta yang memberikan kekayaan, apakah itu berkat Tuhan? Anda pasti tahu jawabannya, karena itu datang dari setan. Semoga kita masih cinta nama baik. Semoga kita masih terpanggil untuk mempertahankannya. Semoga tak ada harta benda yang bisa membelinya. Tapi semoga tetap saja sebuah semoga. Entahlah bagaimana dalam kenyataannya. Anda dan saya bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan orang banyak akan kejujuran dalam hidup ini. Hidup yang berintegritas. Pikirkan, camkan, lakukan sesuai kebenaran. Jangan menjual hati nurani karena ia tak terbeli. Kecuali memang Anda sudah mati dalam nilai-nilai yang sejati. Kecuali memang Anda tak lagi hidup dalam kebenaran yang memerdekakan, maka pasti Anda akan menjadi budak dari kekayaan dan kekuasaan. Kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Tak jujur mendapat harta, itulah yang jadi masalah. Semoga Anda menemukan nilai harta yang sejati di hidup ini dan mengerti betapa berharganya nama baik, bukan saja di kekinian masa, tapi sepanjang masa. Selamat menemukan nama baik. Bersama saya, Bigman Sirait.